Jalannya kenangan sekilas melesatkan angan. Sungguh benar adanya cinta lama, jangan dilawan. Tak mungkin ku menepis bayangan bila memang semua datangnya begini. Kangen kamu, sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu, pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah selesai. Cinta lama jangan dilawan. Oh, tak mungkin ku menepis bayangan bila memang semua datangnya begini. Dalam sepi ingat kamu, di tengah ramai ingat kamu. Kamu di langkahku. Waktu berulang di kisah berbeda, namun cintaku berharap. Kangen kamu, sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu, pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah. Selesai.